Thank you. innahu illam yu'ti az-ziyadata la yahsulu lahu qardhu islahu tariqun ila aitho izaib fi tariqin nadri abi tamm la siyama idza kunna annasu la yahsulu lahu qulin nafsan ala al-mu'tama wa qala shaykhuna yang jabul ismul dzurra terus nyata nih misalnya ada satu zaman yang kalau tidak janji jaga itu tidak dapat pinjaman. Kemudian orang itu janji ziyadah. Ketika ada janji ziyadah itu, kemudian prakteknya ziyadah betul ketika bayar. Prakteknya ziyadah betul ketika bayar. Itu bagi yang bayar kata kitab ini. Masuk kita lihat tamling. Hanya tamling itu dia bayar ziyadah itu bukan karena transaksi ribanya, tapi anggap saja hibah atau apa? Tamling di luar paket itu apa? Dan ini kan sensitif sekali, karena kalau dibahasakan riba itu tidak akan hal ilayah mikiam wakallah wajir, wakallah rumah. Tapi kalau prakteknya itu zaid atau ziyadah, itu bisa saja boleh. Ini benar-benar masalahnya benar-benar gitu. Berarti ini harus pikirnya sih untuk beri rumah. Benar sih, menjelas. Terus di antara kontroversi hukum fikih itu adalah ada fatwa atau angen-angen ya. Jadi ini buat fatwa. Soalnya ini masalah sensitif. Ada fatwa atau angen-angen. Jadi ini buat fatwa. Angen-angen bahwa haramnya riba itu masih ada solusinya. Disebut yakin ilayah intia bahwa riba tidak pernah halal. Oleh karena tenang riba itu kita harus yakin, aku yakin tidak pernah apa. Karena itu nasi Quran mansus itu tidak mungkin diingkari. Problemnya adalah apa betul yang kita alami itu benar-benar riba? Apa jangan-jangan biasa? Itu pun biasa yang karena grup atau karena macam-macam, deflasi atau karena apa? Atau karena tren itu kita tidak pernah tahu. Makanya orang-orang alim itu kalau kita tanya bang itu pokoknya halal atau haram, sebabnya nak riba itu haram bang itu ya mbak orang tapi itu wonten bungane ya iya orang bungane nak riba mbak bunga kodoh riba kodoh orang ting blak no karena sekali sampai tetap ngomong riba kamu ini halal rokok sampai Allah ngedikan haram sampai ini halal. Tapi nak munir ziyadah itu halal mungkin wong ziyadah orang mesti riba. Paham sih lawan? Fatwa juga gitu. Fatwa itu bisa dikatakan fatwa kalau benar, kalau salah itu yang mana? Paham dong? Mana? Misalnya

maksudnya saat ini gitu, buatan seper per 20 berarti kan 5 seper 10 10 nah matematika Arab ya gampang ya, 100 usurnya berapa? 10 nah 10 itu nisfut usur, separuhnya seper 10 berarti kan 5. Jadi kalau dibiayai bayarnya nisfut usur, kalau enggak dibiayai usur. Matematika sekarang kan 1 per 20 berarti 5 kan? Atau 1 per 10? 10%. Makanya normalnya itu kalau kan sering diskusi dengan pakar-pakar dan juga sekali matematika. Nah, kayak Murogabit itu loh, perkara itu kan matematika Islam. Jadi ratau ngitung Murogabit itu rasa nulis lah iso. Perkara ini tadi, ngitungnya itu bertahap diusurkan dulu. Jadi orang Arab itu kan hidupnya usur. Misalnya 1 juta usurnya 100 ribu. Nah, kalau ini usur ya saya usur selawe gampang mana? Selawe program ya lalu pulau menyesal atau santri butuh matematika menyesal menyesal saya itu, harusnya kita ini lebih pintar gara-gara santri itu mengawal kan boleh ilmu tulus, boleh barokah terus pada kriminal kan maksudnya boleh barokah itu kan harus sih tahu mikir sih agama ini nikah kiai harus dengan salaman dia ini cocok dua kali itu nak mikir ragam. Tidak bisa seperti itu. Islam mulai dulu di bawah dengan akal. Jadi kau ni, ya. Sekarang sampai dia Murogabit model matematika Islam cepat mana? Cepat matematika Islam. Surah sahaja Murogabitnya di 1 miliar usernya berapa tu? 100 juta. Rubuhnya 25 juta. Kan kau usah bawa Murogabit. Karena orang Arab bilangnya rubuh usur diusurkan dulu baru cari rubuhnya, makanya 1/4 1/10, jadi diusurkan dulu baru dicari kan sudah angka sudah menipis kan atau mengecil ya sebenarnya, tapi yang ada terang itu raih suih dua mengatakan ini juga raih suih saya, gampang kan? Nah sekarang saya terangkan riba kita harus punya keyakinan kalau sampai enggak mungkin kita menghalalkan sesuatu yang dikadangkan iya wis mujma alaih wa halallahu bira yang namanya riba itu tetap haram. Tapi sekarang saya tanya ke jenengan, riba yang diharamkan Quran itu riba apa? Riba mutlaku ziyadah apa riba yang diakadkan dalam sulbil akdi ketika akad? Karena riba yang baik itu ya banyak, misalnya ayat wa ma ataikum mir riba tiap dua fi amwalin nasi fala yarbu wa ma ataikum min zakatin turiduna wajhahu riba itu mutlaku ziyadah. Ada ziyadah yang servis apa? Servis. Ada ziyadah yang disebut dalam akad. Akhirnya ulama diskusi riba yang haram itu yang akadnya disebut. Lalu setelah disebut itu ukurannya sekot apa tulisan tangan. Dalil kitabat unazalu manzilatal lafi amla. Rata-rata ulama bilang iya. Karena tulisan yang di bank sudah di ACC berarti menggantikan apa? Sekot. Waktunya perdebatan macam-macam. Lalu bagi orang-orang yang mengalami tangga-tangganya seperti itu termasuk kita Fatul Mu'min gue saking sumpahnya itu gue sepundi beliau itu menulis Waqaribul Kholas min Abdirriba. Ada solusi ketika kita harus ikhtau uziyadah awas lah jumlah ikhtau riba ngerokok, riba ada solusi ketika kita harus ikhtaus jadah memberi tambahan tapi kalau cuma ini memberi riba, kalau haram riba itu mansuh semua. Tapi apa yang kita alami itu betul riba apa jadah kan kita enggak kayak tadi saya utang tahun 80 perdet regane 1 juta sekarang tak 110 juta itu sama mengatakan riba apa jadah faham buat benar kan bingung Allah makanya itu bingung makanya itu bingung harus bingung. Nah ini kan masalah. Makanya kan ulama kados Mbak Mun masyhur kenapa dia Mbak studi hukum riba. Raro ora pek, mesti gitu ya. Gue itu terbuka, siap sore ngendikan tanya murid-muridnya. Riba haram, iya riba haram. Nah bunga, ya Mbak bunga itu kembar riba, ora mesti dong. Karena kita ini apa? Gak pernah tahu.

mukrit atau mustakrit atau jain sama madin atau man lahudin ya man alihin walaupun bahasa Arab itu kadang gak kena diterjemah ya bahasa Arab itu kadang coba sekarang gak terjemah riba itu terjemahnya apa? Ziyadah terjemahnya ya di bawah dan bahasa Indonesia riba terjemahnya tambah ziyadah terjemahnya tapi riba itu mesti mansus haramnya kalau ziyadah makanya kadang gak bisa di terjemah sama ini senamunat kota yang seperti ini itu kita gak akan tahu wilayah media tapi sementing kita jangan salah bahasa pernah mengatakan riba itu halal jangan pernah, ketrucut pun jangan pernah karena haramnya riba itu mansus no? Mansus itu layak tapi takwil tidak mungkin diotak tapi nyatanya kita mungkin itu pernah ngendikan wotoran itu kholas min akhir riba aneh enggak sesuatu yang mansus haram kemudian ada jalan keluar makanya ini cerita-cerita ilmiah sama rosan di pikiran macam-macam rosan di pikiran macam-macam artinya terus gue ngayal mungkin karena pipi yojo kita mau duduk ke kualas setuju yojo ya yes, biasa man. Ini saya contohnya begini kemudian mungkin disarai oleh kitab Iana yang ngarang saya tapi bakar satu beliau itu yoranya Allah itu yoran bener mau komentar kan ya kalau wajah wakala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin al-Haddad ini wajah wajah buatan betul Iana yang betul Iana jelok nyangka sih buatan betul kalau wajah ketika mungkin ngendikan begitu uniknya yang nyara itu tidak komen malah cerita gini beliau datar saja nggak komen nggak apa cerita gini wakala Sayyiduna al-Habib Abdullah al-Haddad iyaku mama ya ta'ato huba dujubal al-Ahbiya al-Mahrurun al-Hampok min istiqlalihim ar-riba fi za'mihim bikhiyalin al-muhoda'atin wa munadharatin ya ta'ato munahabena wa ya ta'wahamuna annahum yaslamuna biya min ismi riba wa ya ta'khallasuna bisa biya min arihi fid dunya wa narihi fil kamu jangan katut orang bintu-bintu itu kamu jangan katut tipuan-tipuan itu bahwa riba itu ada solusinya iku wong geblek orang Arab yang selamat dunia, orang Arab selamat akhirat hayhata, hayhata jauh sekali kalau khilah itu bisa menyelamatkan anda dari neraka innal khilah fir riba minar riba cari solusi riba itu ya sudah riba sendiri jadi dulu itu biasa ulama nyarai sama disarai itu ya biasa gak cocok itu ya biasa karena modal ini ya sepodoh rafalan itu ya biasa saja tapi ini cerita betapa ilmu itu susah ya mungkin menurut saya agak salah-salah amat karena yang dikatakan riba tidak mesti ziyadah, ziyadah tidak mesti tapi Iana ini yang suami beli Iana saya tapi gak rasa dia tahu betul kalau orang sekarang tukang silap misalnya gini santri-santri sekarang ngerti dong itu gak mahrum dusun bareng rono isti apa no istisna kecuali di ajrimu ahmalah mau aku ngopi loh halalnya melihat orang tidak mahram itu kan syahadah, taklim, muamalah. Ya aku orang kopi sih kumis senak ya kan. Kok milih yang pojok kono sing ayu? Sekarang motifnya itu ngopi muamalah, apa motifnya melihat? Tapi kita yang di fikih mengatakan haram ya ada berani karena bagaimanapun diantara yang membolehkan itu bilang halal yang gak berani, rai-rai kriminal yang tadi nah, kamu mungkin yang fakir yang gak mungkin fakir yang gitu haram menadar ilal ajnabiyah kecuali di sapati asyafi antara disebut taklim, syahadah muamalah kita muamalah yang tepat kan misalnya banyak kan orang-orang soleh ziarah wali songo banyak yang wali mungkin banyak yang ulama ngopi dan kesempatan padahal pelayannya yang jenis ini jelas muamalah, murah pilih-pilih wae lesu terus mandek tapi kalau kangkang ini, kan tahu daftarnya ini saya coba, ayo enggak, ini buat nuduh ini biasa mawar maksudnya sesuai maksudnya ini orang nuduh enggak, antara hukum dan kenyataan di lapangan kan beda kalau hukum jelas, asal nadar itu ada faktor muamalah atau syahadah atau lita gawi untuk apa? Berobat. Sekarang begini, ketika riba itu ada solusinya misalnya orang-orang yang mencari rentenir kan memanfaatkan fikih untuk bisnis riba usutek ya utek rentenir, ini kita ada ridho ilayomi Tapi ada orang-orang yang main darurat. Misalnya anak saya sakit, utang tonggo 1 juta itu tidak mungkin. Mungkin nak ambil sing soleh-soleh kadang kan kiri-kiri. Problem kita kan yang soleh itu kiri. Mereka tidak ngeribani, tapi kan ya padha wae ora ngutangi wong kiri. Sing ngutangi sing ada riba. Untuk konteks yang anak sakit, istri sakit, darurat, mungkin oke lah, khilaf itu jalan untuk darurat. Problemnya adalah ketika khilaf ini jadi hukum, jadi fatwa, orang-orang mentalnya rentenir memanfaatkan khilaf ini. Makanya saya katakan, ini buah fatwa, buah ngenangin. Gak mungkin seperti ini kamu katakan fatwa, bagaimana mungkin khilaf riba jadi masif gerakan apa? Besar. Tapi kalau kamu enggak punya solusi, ya goblok ya jadi ulama. Tetap ono darurat itu dihul. Maksudnya tentu contoh darurat kan anak meh mati, utang wong ora iso kecuali sing lembaga apa. Dan makanya menurut saya mungkin Dani Anas itu sudah pas. Ulama-ulama kita, guru-guru kita pakai Anas dan Yana itu syarat tapi tidak nyun saya tidak membebek, tidak anut itu enggak. Ya, dia jalan sendiri, dia sebagai orang alim, dia pakai kaidah laisa li alimin ayyukal tidak aliman. Apa? Ya dia nyarai tapi tetap bilang. Ya anaknya malah kasar. Dan beliau ngutip Abdul Al-Haddad. Siapa enggak tahu kutbul Irsad Habib Abdul Al-Haddad. Beliau cerita, jangan pernah percaya khilaf. Dan anda jangan mengira ya takhallasuna bisababya min arihi fid dunya wa narihi fil ukhra. Hayhata hayhata innal khilafir riba minar riba. Terus solusi kedua katanya kitab mungkin. Mungkin pun sebenarnya hanya mengingkarkan. Ada kemungkinan kamu memberi mukrit atau manahudin itu dengan niat nazar. Wes aku nazar ambil sing utangnya aku 1 juta, tak nazari tak kei 1 juta setengah. Jadi ini iya, mulai ngeritik malah lucu mana. Maksudnya gua merasa percaya orang yang sangat ngalih mana. Gua inan nazar seon yutabar ya tabar roh bil abdu, waya tabar roh, waya takor rabu ila rabbi. Jenenge nazar tak korok ilawo, jenenge nazar gue parah pangeran. Gue panggil pangeran nantang rokok itu makanya penting ya, makanya orang harus ngaji mukobal karena kalau lewat mukobal lagi terus ilmu itu terus itu yang namanya nadar itu kan takorok. Anda bisa bayangkan takorok dengan cara nabrak nabrak ribu makanya kalau lagi kritis wa inna nadrose on ya tabarroru bil abdu wa ya tabarroku wa ya takorraku bihila rohdi. Walai syekhu nadru ila kadhalik. Nadar itu bisa sah kalau tak motifnya itu tak korok. Paham ya? Terus wa qara ibnu ahwali haula tadullu ala khilafi dhalik. Rai-rai rentenir, ra ono niat muni. Sing utang ning rentenir, ya ra ono rai-rai niat muni. Qara ini wis pokoke potongan, potongan ini wis cara basa kasane iki rai-rai ala wis ra ngarep niat. Nah ini penting. Enggak, ini kan ngaji fakir. Kalau ngaji fakir memang harus jujur. Enggak boleh bahasa tipulas, sopan-sopan itu jenis. Makanya kalau dalam bahasa hukum, Rasulullah pun yang terkenal ahsanul akhlak, akmalul akhlak. Kalau bahasa hukum, Nabi tetap kasar. Karena hukum itu harus tetap. Makanya Nabi sering dengan sakilat ka'um muhtaribat. Ya kan? Karena ini masalah bahasa apa? Bahasa apa? Hukum. Hukum itu harus. Sekarang sampean pilih, mungkin ya benar, iya ada orang utang itu karena darurat. Misalnya sampean anaknya sakit, butuh utangan 10 juta. Tonggo musim sholat, konco guru madrasah, konco negamaran, mungkin gak ngutangi 10 juta. Tidak jawab, gak mungkin sih, mungkin BPKB jalan. Tidak jawab, karena konteksnya darurat, kita sebagai ulama oke, kita nawari khilaf konteksnya darurat. Anak sakit, butuh sakit, butuh bidat, jemput. Oke. Okay. Tapi kalau contohnya ambisi, ora anak ra loro, bojo ra minggat, mau kowe dikhayal. Ono bisnis mesti dilakoni. Tak balik malah. Anak ada sakit, keadaan ada emergensi, cuma utak kem iku emergensi. Utak emergensi berkhayal ono bisnis multi. Terus dijanjeni nak wong 10 juta iku badi ini per bulan 10 per. Delok-delok ning bank konvensional kok bungane mok rong. Singkat cerita, tanam bodol, beli kabur gadek, nah, terus invest. Rai-rai seperti ini perlu dikasih tilang atau diancam merokok. Tidak ada jatuh. Yang motifnya seperti ini loh. Ya itu kan itu amarah boleh lu bayangin lo kayak sholat haji atau umroh harus ketemu pramugari yang cantik cantik ini so bayang lo itu nazar nih muak malas pipi kaji kudu lewat pesawat pesawat mesti pramugari ini rawon sing jibotan tapi nak rawon warung kopi ini pojok di songi sorwit padahal sing parah parah gambaran patah tapi brimo neng pojok itu nazar nih muak malah apa nazar jadi maksud. Nah kan kan orang bisa mikir kan jadi yang perlu digaekno khilaf. Jadi maksud saya gini. Enggak sampean ngaji saja. Ini kan saya ngaji. Makanya harus ngaji. Orang tuh harus ngaji. Dan kalau ngaji itu udah boleh satu kita. Sealim-alimnya orang itu bisa fatwanya kadang enggak kita pakai. Bukan karena kita ada hormat, yaitu ilmu-ilmu itu butuh kontrol. Ilmu itu butuh kurang alimnya kita takdir, siapa yang ngambil kita takdir, tapi ya dikontrol oleh Fatul Qori belum bajurinya baru kita takdir itu mengatakan mabedi minah itu sunnah, mabedi Muzdalifah ya sama kalau ngaji Fatul Qori itu pasti dikritik yang dikatakan sunnah itu salah ya benar mabedi minah itu ngaji sama bisa ilmu hendam mesti dikritik, diluruskan terus Fatul, kitab takdir mengatakan jamaah itu sunnatun mu'akkadah langsung dibenarkan oleh syarat yang benar itu baru dulu kifayah itu biasa dalam ilmu itu mesti ada kontrol ada apa tapi jalan kamu yang kontrolnya baru rusak ya tentu yang biasa itu biasa dulu dalam nahwu misalnya gini kurang topnya Imam Sibawai dalam dunia tapi Ibnu Malik yang sebagai junior itu biasa ngerti Imam Sibawai misalnya kada kafitani hiwati sholat akhtar wiri istara umfi sholat dalam contoh khiltani iya bu khiltani bisa milih domir mutasir tapi yang lain milih domir munfasir dia cerita nggak apa jadi kalau orang-orang dulu zaman Imam Sibawai bilang maror tu bihi wa bi zaidi maror tu bihi wa bi zaidi harus mengulang furqa jadi kalau atap pada domir majrur furqanya harus diulang berarti maror tu bika wa bi zaidi orang oleh maror tu bika wa zaidi itu zaman Imam Sibawah sampai sekian generasi. Kemudian Ibnu Malik mengarang nahwu dengan kata-kata wa autu qafidin lada atin ala dzamiri qafidin laziman qajulila. Kata beliau walaisa indi laziman. Cara aku ora wajib anane. Itu biasa dulu sesuatu yang jadi konvensional ulama dulu. Oleh ulama di belakangnya di kontrol ya kalau bahasa sekarang di demo. Enggak ulama kalau demo nanti kritik. Bahasa harusnya dikontrol. Makanya beliau itu dari Ibnu Malik tidak main-main dia alasannya ada kiroah sing wattaqu alladzi tasa alunaki walarhami kalau kiroah kita kan walarhama makanya kiroah kita ini kiroah paling besar kiroah tu asim riwayat hafiz paling besar dibaca walarhama karena beliau tidak mau resiko walarhami atap kebihi padahal tidak mengulang huruf j paham ya tapi nyatanya sebagian kiroah baca walarhami artinya kan diatapkan kebihi tanpa mengulang. Jadi kontrol itu biasa, sama tidak usah kaget. Di ilmu kiroat ya sama. Setelah Imam Syafi'i muncul dalam kiroat siapa ada Imam Ibnu Jazari. Tentu murid sama guru itu kayaknya mirip-mirip, tapi ya tetap ada evaluasi tetap ada, dengan cara masing-masing. Maksud uang rakyat hasil ngalim, sampai kayak guru-guru macam-macam itu kan kontrol. Jadi alim rora kena, di pangkat lawai korek. Karena tipe soal itu serap potongan. Akhirnya tidak ada kurikulum, jadi ini iso esa, iso dokter, malah lumayan iso kurikulum. Tipe soal macam mungkin nerti pedok terus. Ngeluh terus. Loro jadab barang marah repot. Ini enak. Nah ini cerita ya. Coba kurang topnya Imam Sibawai. Itu Imam Ibnu Malik yang datang kemudian berani mengatakan waktu sholat akhtar dan domir mutasil saya pilih wairi ikhtaro inti sholat selain saya memilih domir yang padahal wairi di sini itu isinya itu imam itu biasa kan di dunia karangan itu biasa seperti kitab ini mungkin menghentikan karena zaman akhir menghentikan watorikul kholas min akhir i'anah yang nyarai tidak langsung bilang oke zaman-zaman bah oke setuju tidak malah beliau mengkritik innal fi la fir riba minar riba. Innal fi la fir riba. Jadi, nah ini pentingnya kan. Sama nanti suatu saat kalau alim Anda di atas saya enggak apa-apa, dikontrol. Syaratnya tadi tuh, Anda harus memastikan lebih alim ketimbang saya. Karena itu syaratnya ngontrol memang harus. Kalau saja misalnya ilmu saya sekarang 9, sampean 6. Tahu-tahu sampean melejit 19. Ya kamu harus ngontrol. Enggak boleh, haram sampean ikut saya lagi. Aturannya gitu, laisa li alimin la yuqal tidak aliman. Orang alim itu haram mengikuti orang alim yang lain. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi ketika ilmunya melejit sama gurunya, kamu harus fatwa, kamu sudah haram ikut saya. Dulu itu guru sama murid sama-sama saja. Imam Syafi'i ya belum tenang, makanya jadi mazhab guru dengan murid. Itu biasa dulu. Kalau sekarang gak mungkin. Gak mungkin ya, bodoh-bodoh ini. Setatokan bodoh-bodoh ini. Saya ulang lagi ya. Makanya terus ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hukum itu mansus atau maktub, itu yang jadi hukum adalah istabti qalbak, istabti. Kamu cari warung di pojok, perempuannya cantik. Hati kamu itu kan tahu sebenarnya. Kamu muamalah itu karena li'ajlil markah. Apa demi ngopinya tok? Kalau ngopinya tok, ubah-ubah kumis kan kuat dah sengaja. Hati kamu kan tahu motifnya ngopi itu apa. Misalnya, tapi kopi ini enak tenang, serang lo kebanan nih. Nah, jadi kopi rana kebanan, tuku bungkus. Nah, faktornya kopi enak, tuku. Nah, itu tenang, berarti muamalah. Mbak, ubah bungkus, terus minum. Jubok merem. Kadar yang seperti itu nagar limua. Wes, aku tak jawab. Cek salah lah. Tapi ada kopi wis entek. Bariku bolot. Bariku takon nomor HP. Meskipun tag-nya di kitab hanya gitu, ada kemungkinan nazar ila jinabiyah itu halal, itu misalnya lil muamalah, lil ta'lim, lil tadawi, lil syahadah. Kan banyak ya istisna. Tapi kita punya nurani. Sekarang riba kayak tadi, ada orang yang anaknya sakit butuh uang 10 juta. Utang koncol podo soleh jelas podo kiri ini. Kan trennya mesti seperti sama soleh pasti. Ya pasti kiri. Terus wong larat, misalnya wong sing soleh sugih, iku yo buke wong sugih. Kan wong mesti kancanan jenis. Kan gak mungkin misalnya kaya wong Islam soleh sugih gak ada. Tapi kan gak kancamu. Jadi dia punya komunitas sendiri. Misalnya bos-bos jenang-jenang gitu, kaji-kaji iki. Kan yo ora kenal deh, merebut masjid. Nah ini mesti kenalnya sama grup. Ya. Ya elit ya kenalnya, yang elit, yang merbot ya kenalnya itu. Yang seperti itu menurut saya, kalau kepeksa anaknya sakit, kemudian dia ingat BPKB atau sertifikat, digagikan. Yang seperti ini mungkin, dia mau comuin watorikul balas minari. Tapi kalau contoh yang pertama tadi, gue santri latihan bergawe, rumuh multi level. Berkhayal semacam-macam, terus rumuh seiling BPKB, link sertifikat. Paham ya? Karena multi level menjanjikan laba 10%, bank konvensional misalnya hanya 2%. Rai seperti ini diwaca no iya apa diwaca no mungkin? Iya anak. Ya seperti ini kan sebenarnya pokok istafti. Oh, tanyakan hatimu sampai 3 kali. Wa in aftoka, wa in aftoka, wa in aftoka. Meskipun orang lain menfatwakan kayak apa, tapi tanyakan hati. Makanya kata Imam Ghazali, bok kamu baca kitab mujalladat berjilid-jilid. Tapi hati kamu pasti tahu kalau dalam masalah seperti ini. Tapi ya, ulama harus bantu yang ilmu pokoknya. Seperti saya ini harus bantu dengan ilmu pokoknya. Gini, Thoriqul Kholas itu begini. Kalau menurut Diana itu begini. Nah hukum pokoknya tadi, kalau terpaksa masih haram, sebenarnya masih ada solusi. Ad-Dorah itu dihukum. Sekarang orang ingin bisnis multilevel dengan khayalan laba 10%. Itu darurat apa wong angenan. Tapi nak bojo mulai jebule angel. Lah itu darurat. Wong kemungkinan kira kayu rapi lagi kan berat. Es doblok, es taklas, mending cepuk. Mana nak perlu ngancam? Gak, itu 10 juta mau mulai. Wah, ini udah berat kan? Itu 100. Nah, kecuali dia nantang, nak gak mau pesawat jet mau mulai wah, ini bos. Berlebihan nanti pembunuhan. Nah, ini yang saya senang dari ulama dulu. Ulama dulu itu biasa. Cara sama mata tidak cocok itu biasa. Kita akan lihat kalau di kitab apa, sarahnya Alfiyah itu Ibnu Abdul. Dia sering kritik Alfiyah. Alfiyah kritik apa itu? Sebelumnya, ternyata Alfiyah dikritik lagi oleh Ibnu Abdul. Imam Nagel ketika ditanya, menurut Anda yang benar itu kuntu iyahu pak kuntu? Kata Ibnu Abdul yang benar kuntu iyahu. Yang dikatakan Imam Malik itu minoritas. Kata Imam Malik jelas kata kafir tani hibakti sholah akhtar wairi ikhtar bin sholah. Tapi Ibnu Abdul enggak setuju sama katanya Ibnu. Berarti Imam Malik menentang Mangkob Dalu. Ibnu Malik ditengah Mangkob Dalu. Nah, ini yang belum sampai nyari Ibnu Abdul. Kembalikan lagi, sampai dukung siapa? Jadi bulat. Itu dulu biasa lah. Karena tadi ilmu itu butuh kontrol. Kecuali yang mansus, kecuali yang saya ulang lagi, kecuali yang mansus. Mansus itu disebut Quran. Nah, kayak riba itu disebut Quran. Tidak mungkin ada ulama mengatakan riba itu hal. Tapi kalau ziyadah, ziyadah itu kan bisa karena kurs, karena macam-macam. Kayak tadi harga perdet tahun 80 sama 2017. Ketika harganya naik itu riba apa ziyadah karena zaman. Nah, ini masalah-masalah yang butuh ikhtiar, butuh nubuah. Terus contoh lagi masalah tolak. Dulu Ibnu Umar sama abahnya sendiri sering beda. Karena ya kalau masalah-masalah itu angel. Ada orang bilang ke istrinya gini, tolak kuki, tolak kuki, tolak kuki 3 kali. Menurut kamu jatuh tolak 3 atau 1? Ini kan bingung loh. Ada ulama yang cara berpikir al-aslu ya satu. Karena tolak tuki yang kedua bisa saja itu menjelaskan tauhid dalam bahasa nahwu itu. Ibu bujuni rada budek. Lah kan iso wae, pas diomongi tolak tuki ya melaku bloyor. Kan mangkel sing lanang terus dibaleni meneh. Baleni cek melaku bloyor ape adem ape jupuk opo. Sing lanang mangkel. Lah baleni niku insa utolak. Insya itu melahirkan tolak baru. Apa mau karena ngamuk memperjelas kalimat tolak pertama? Itu kan mungkin. Nah seperti ini gak mungkin lama gak silap. Yang satu bilang 3, yang satu bilang karena jangan-jangan terus bulat terus podo mungkin bener ya. Tanyakan kalau gak percaya suaminya tanya, Pak, si muni tolak ini kedua. Ya budek, rata bel ini rapa. Nah kalau begitu berarti satu jelas tau kes dia ya. Nah, tapi nak takoki, Pak, kok nganti tolak tuki bintang telu tujuh apa, Pak? Rai elek ngono nak ra menisan bintang nomor. Mari arep-arep tujuh. Nah, ternyata dia bikin albatta, memang memutus total, bikin bahin kubro, genuna kubro dalam bahasa. Ala kuwi nak menisan, mari arep-arep balik. Wah, selamat berarti ini ya, Teh. Tiga. Kan seperti itu lama harus salah. Tapi fatwa umumnya pasti ulama itu khilaf fatwa umumnya. Tapi setelah ditanyakan enggak akan khilaf karena nanti tabayun apa? Tapi ketika dikarang di kitab fikih pasti khilaf karena tadi belum dikonfer. Dan kalau sebelumnya sebelum kita baru berbaba pulau seperti ini, boleh pulau muncul dengan gaya kasul masail. Aman enggak? Bukan harus begitu. Karena itu tadi lesa li alimin juga tidak aliman. Amal standar gitu. Asal ni kemana asal ni? Mungkin asal ni kami. Thank you.

dia ulama, karena ulama menganggap cerita itu Israel. Ya. Tapi mubalek cerita itu enggak seru kan. Jadi makanya ini cerita seru di dunia mubalek, tapi enggak seru di dunia ulama, karena ulama akan menfonis cerita itu Israel. Ya. Dan mubalek winter usir macam-macam cerita. Dan itu kan sampai diusir di kaumnya. Pokoknya singkat cerita itu saking miskinnya Nabi Ayub. Itu istrinya yang cantik itu sampai harus kerja untuk menafkahi suami. Oke, kerja itu halal masih normal. Itu fatalnya begini, istrinya itu saking cantiknya. Wong nak ayu rambut ya. Ora keriting duwur mboten wae kok enak. Walhasil suatu saat putri raja itu ingin penampilan apa harus ada rambut yang baik. Itu dicari di mana-mana enggak ada kecuali harus pakai rambutnya istrinya Nabi. Istrinya itu dengar demi suaminya, akhirnya rambutnya itu dijual untuk rambut pasangan putri. Dan dia hanya, beliau itu hanya demi suaminya, enggak ada motif lain. Apa-apa tipu-tipu emas atau tipu rokok. Baik, singkat cerita, Nabi Ayub itu kaget ketika melihat istrinya rambutnya berkurang, kurang indah, kurang. Dua anak melirian gitu. Larat-larat tetap pinginnya bujurnya tetap ayu. Sebenarnya kan ngalihnya tadi bujurnya tetap pinginnya ayu. Padahal nak nuntut yang salon rakwa. Tapi nak elek tetap rawleh misalnya. Itu repot, melarat itu nyam-nyalur kok. Tetap kepingin bujurnya gitu. Jadi nak nuntut jalan yang salon, mau. Tapi nak elek yuk. Dan pengalang yuk bulat. Pas hasil sanding mantelnya Nabi Ayub karena tahu rambut istrinya itu dijual. Itu sumpah, bahwa nanti kalau saya sembuh, la'at riban nabi, mi'at adorba. Dia pakai sumpah, demi Tuhan, nanti kalau saya sembuh, karena sekarang dia akan yang saya mulai, lemas sekali. Mungkin nyorot yang saat ini pun penyakit parah. Sok na'at wis kuat, kita duduk yang satu. Sumpah, satu sih, satu pikirannya yang satu. Hasil Nabi Ayub sembuh, istrinya juga dikembalikan cantik lagi oleh Allah, semua rambut-rambut yang pernah dijual boleh, Nabi Ayub sing dikubikin ya, mari boleh semua, terus ingat nadarnya. Ingat nadarnya ingin mukul istrinya dengan sautin, sautin itu ya semacam kecut atau apa, ini atadur. Ternyata Allah tidak terima, tidak bisa cara Allah. Istrinya ini heroik, menjual rambut seperti itu heroik apa karena nafsu? Heroik, tidak boleh orang heroik kok. Korban sumpah. Nabi Ayub hanya berdasar emosi. Dia sumpah itu hanya berdasar emosi. Rata koropo menang kalah kamu. Paham ya? Ternyata Allah itu membuat suatu sifil lah. Ini kata Imam Bukhari, enggak kata saya. Ini penting ayat wakut dia digantikan fadribi walat. Wes ngenewe yuk tengah-tengah. Kue yura melanggar sumpahmu. Wes kecelup mendung ke satu. Tapi yura pati lor. Cara nih, gue gawe iket lidi satu. Saya namanya tak beda. Lidi satu di semua brand toer kan satu. Di sebenarnya kedua dua, toer ketiga, toer keempat. Di sini nih gawe lidi satu, tapi dibundeli. Itu sebenarnya pisah. Anu pepek, dua kira. Nggak kira-kira zaman Nabi Ayub sumpah maksudnya begitu ndak? Ndak. Tapi bawa di praktek mau nyeblai yang satu, kriminal gak Nabi Ayub? Kriminal, butuhnya heroin pemalas itu. Tapi Allah nyerah seneng, orang sholat kok melanggar sumpah nagar, sumpah. Akhirnya tengah-tengah wakilah wakut, dia jika tikam fadrib gihi wala. Terus tengah-tengah wakil, gue gawin di satu, bundeli. Terus sabut mau pisang, anggap aja abis nyabut. Itu hilang. Dan itu boleh karena orang soleh. Sama seperti tadi. Kalau terpaksa ada khilatul riba, menurut saya dalam konteks anak sakit, aku ini menfatwakan boleh. Khilat tadi untuk konteks. Tapi nak wong kedonya. Rai rentenir. Paham sih maksud. Itu kan cara kula siapapun yang punya nurani akan tahu. Tapi syaratnya mau kitab sih. Maksudnya aja nurani itu kurang ngaji. Konek lah kita baca mungkin itu begini i anak hati saya begini kan keren berarti seleksi 3 tahap mungkin 1 i anak 2 ketiga tanya hati. kira dalam agama itu tidak ada khilayah. Tapi kalau orang soleh didukung ya, ya. Cerita lagi Rasulullah. Bodoni itu tentu gak akan dilakukan oleh Nabi. Tapi kecerdasan hilang mungkin. Misalnya gini, Nabi ketika dikepung orang kafir itu mau hijrah, dengerin ini, mau hijrah, dikepung gak sama orang kafir. Terus di kamarnya Nabi itu simonnya dipakai si dinali, apa Nabi langsung keluar? Dipakai si dinali, ada hilang. Andai kan Nabi langsung keluar dan kelihatan di kamarnya tidak ada orang, maka orang kafir akan secepat itu mencari-cari Rasulullah yang keluar dari rumah, karena di rumah tidak ada Nabi, tidak ada orang, ya. Berarti Nabi terbukti keluar. Ada tilas ya, dinali dikemuli pakai kemul beliau dan dinceng, ya ada orang betul, sehingga orang kafir tenangnya Muhammad jeneng jero, Muhammad tenang ya. Bareng pagi, siang, ternyata Muhammad tidak ada, yang ada Ali, itu hilang tidak? Hilang, tapi itu kecerdasan karena untuk motif kebaikan. Darah ini bodoh ini lagi so, Nabi orang ini bodoh ini orang ini, dia orang kafir, itu loh orang Muhammad ini, kan tidak ngomong gitu. Pokoknya si dinari dikemuli, sekali Nabi tindak. Tidak bodoh ini sama sekali, hilang tidak? Hilang, makanya kamu mengharamkan hilang ya, jangan orang-orang soleh dulu ya, ada. Karena ini dalam kebaikan, terus orang membiasakan itu ikhtiar, no? Ikhtiar. Tapi itu kan, pokoknya hilang itu kan, kita tak eling-eling konjoni bapak. Bapak itu kan mau datang baju. Tapi mau nafal Quran. Bapak ngajin dia mau nafal Quran ibu ibu loh. Bapak ibu. Terus dia ceritain bapak untuk ibu. Kalau cerita tadi. Bapak ulo kan murid ibu ibu loh. Terus dia sepeti ibu. Adik ibu ibu loh. Ibu ibu loh namanya Sofia. Dia tim sepeti. Sofia dia tim jadi asli lah bahasa. Ibu ibu dia tim sepeti. Bapak ulo ni mah. Bapak ulo kecil apa lagi Quran tadi. Kemulan digilir masuk rumah kamu kan adik juga malam nak ketok dia jajan main ditangi konco dia nak diduit malah beban orang jadi khawatir ditangi jadi rekayasa supaya dan itu mulai dulu orang soleh ya ada wajda tusib kakak sosokun patah jam tapi nak ada diduit itu gagal itu rekayasa enggak kayak kangkang terakhir rumah-umah itu besok orang metu, kadang boleh ikan-ikannya alumni tapi kesannya kan di pegawai daripada sawang tonggol yang di rumah kan besok-besok metu, sore mulai jadi kesannya di mitra bisnis, relasi, macam-macam padahal boleh ikan-ikannya zaman modok kan. Itu gila apa enggak tapi Allah maklumi dibangun di rumah bentrok jadi mulai dulu gila itu ada, makanya mempengaruhi karang kita bukiyam. Dia cerita di antaranya tadi siapa Nabi Sintun. Makanya penting ya, makanya saya tidak bisa nyalakan kita Fatul Mu'in. Ini Fatul Mu'in itu benar ketika dia ada orang utang yang darurat, sing pengutangnya tadi nak gak dikei siada, tidak mau nak. Tentu yang dalam konteks seperti ini kita anggap ada toriqul khalas apa? Jalan keluh. Nah nanti penerapan hukumnya gimana ya tadi kalau darurat yang kita gampang untuk membuat protokol kolas kalau darurat ya jangan jawab pertemuan berikutnya menyangkut apa jual sesuatu yang nanti potensi dipakai haram kalau tadi ada terus kosuon bahwa ini yang menjadi fatwa ini di masalah dan sudah cerita secara santai ya. Karena ini resikonya tinggi ya. Tapi ini ilmu harus kita baca gitu. Artinya kita baca teksnya mungkin ya kita baca ibaratnya di Yana kita baca juga kaitan-kaitan tentang Al-Qur'an di belakang karena ini tradisi Qur'an. Qur'an itu kalau setelah ketika haram ya biasanya cerita dua-dua misalnya ini nama Roma Alim Gaita Tawad Gamah Satu Husein terus Pamanit agar utuhnya syaratnya apa? Ghairu baghin. Syaratnya dorot yang halal itu dia tidak baghin, tidak lanjut. Wala adin tidak melebihi batas. Sekarang orang menggadekan BPKB karena menghayal di multi level itu orang melebihi batas kan. Mau ngeserai kiri, turunan kiri, kok mau khayal jadi miliarder. Itu adin apa ada adin melebihi batas kan? Sekarang uang anaknya koma, utang 10 juta gak ada BPKB, itu heroik apa melebihi batas? Heroik, orang akan tahu kok mana yang darurat, mana yang enggak. Makanya Quran itu buat malah nabi Nuh ngaco di terana. Quran itu jamin tuh kan. Setelah cerita haram pasti diteruskan pahamannya turun. Tapi sana ada boy roba itu kalah. Ini harus bijak lebih. Ada kalau sebelum kisah-kisah sana yang dengan nama jauh Quran itu jamin. Terus mesti ada hukum darurat itu mesti ada. Makanya jangan katakan kalau seperti itu keluar dari